Sesungguhnya seseorang benar-benar akan mendapatkan, akan mencapai derajat orang yang sholat malam sepanjang malam, menghidupkan malamnya sepanjang malam dengan dia memperbagus akhlaknya. Barakallahu'alaikum. Jadi orang yang bagus akhlaknya, dia benar-benar akan mencapai derajat orang yang menghidupkan malamnya sepanjang malam. Qiyamul lail sepanjang malam, barakah fikum, itu sangat besar pahalanya. Namun barakah fikum bisa dicapai dengan seseorang berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik. Hadis ini sahih dan barakah fikum, hadis ini dikuatkan juga oleh al-Imam Abu Dawud dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga hadis ini disahihkan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, barakallahu fikum. Hadis Nabi ini yang berbunyi innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qa'imi bil lail. Sesungguhnya seseorang benar-benar bisa mendapatkan derajat orang yang menghidupkan malamnya sepanjang malam dengan dia, dengan cara berakhlak yang baik. Hadis ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar bagi orang yang berakhlak mulia, yang berakhlak baik. Dan juga barakallahu fikum, perlu kita ketahui bahwasanya orang yang menghidupkan malamnya dan terbiasa dengan sholat malam, qiraatul Quran di malam hari, barakallahu fikum, menghidupkan malamnya terutama di sepertiga malam terakhir, barakallahu fikum, dari isya sampai subuh itu dibagi tiga. Berapa jam itu? Isya sampai subuh dibagi tiga. Nah, sepertiga terakhir itulah barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Orang yang sholat di malam hari bahkan barakallahu fikum selalu menghidupkan malamnya, yujahidu nafsahu fi mukhalafati haddihi wa hawahu, dia itu bersungguh-sungguh dalam melawan jiwanya, ya barakallahu fikum, dia menyelisihi apa yang menjadi keinginan dan hawa nafsunya. Barakabikum. Hawa nafsu seseorang itu pada dasarnya tidak mau beribadah, malas. Terutama di malam hari, barakabikum, akan lebih cinta dengan yang namanya tidur daripada barakabikum menghidupkan malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan manusia tertidur. Wa kadzalika sahibul khuluq al hasan, yujahidu nufusan kathirah ma'atabayuni tabai innas wa akhlaqihim. Demikian pula orang yang berakhlak mulia, ya, dia dianggap berakhlak mulia, berarti dia akan bersungguh-sungguh menundukkan hawa nafsunya. Dengan barakah fikum, dia menampakkan di hadapan manusia yang memiliki tabiat dan akhlak yang berbeda-beda. Yang kasar dia hadapi dengan akhlak yang mulia, akhirnya barakah fikum dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi lembut. Yang lalai dia hadapi sehingga menjadi orang yang sadar. Fastawa ya fid darajah. Maka orang yang selalu menghidupkan malamnya dengan orang yang berakhlak mulia sama dalam derajat. Karena orang yang menghidupkan malamnya, dia selalu melawan hawa nafsunya untuk barakafikum sholat malam atau qiraatul Quran di malam hari. Demikian pula orang yang berakhlak mulia, ya, tidak mungkin dia mendapatkan akhlak yang mulia kecuali dia harus barakafikum mempertahankan akhlaknya dan memperbagus akhlaknya dan menampakkan, ya, serta bermuamalah dengan manusia yang memiliki tabiat yang berbeda-beda. Maka barakah fikum, orang yang berakhlak mulia dia akan mencapai derajatnya, akan mencapai derajat orang yang menghidupkan malamnya dengan dia berhusnul khuluq. Barakah fikum, dengan dia berakhlak mulia. Wal na'lam anna husnal khuluq asasuhu tahqiqul Islam wal iman wal ihsan. Dan hendaknya kita mengetahui bahwasanya akhlak yang baik itu, akhlak yang mulia, pondasinya adalah, ya, mewujudkan Islam, iman dan ihsan. Dan wa ayyu khuluqin la yartaqisu ala hadhil marati, perangai apa saja, akhlak manapun yang tidak bersandar di atas tiga tingkatan ini, tiga, yakni Islam, iman dan ihsan, ya, barakah fikum, la yaqumu alaiha falaisa bisyari, maka tidak dianggap berakhlak yang syar'i. Seseorang berakhlak dengan akhlak-akhlak selain dari akhlak Islam, akhlaknya orang barat misalkan, ya, barakah fikum, dipakai, ya, maka tidak dianggap sebagai berakhlak dengan akhlak yang mulia. Maka barakah fikum, di sini disebutkan bahwasanya pondasi dari akhlak yang mulia itu adalah Islam, iman dan ihsan. Yakni menjalankan rukun-rukun Islam. Rukun Islam yang pertama syahadatain. Mempersaksikan tauhidullah. Syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Barakallahu. Kalau orang tidak masuk Islam, walaupun dia adalah orang yang dermawan, suka membantu, ya, maka barakah fikum dia tidak mendapatkan pahala. Karena amalan baik seseorang yang tidak dibangun di atas Islam, berarti dia masih kafir, musyrik, maka akan terhapus, lenyap. Walau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun, dalam Al-Quran disebutkan. Seandainya mereka berbuat syirik, mereka kafir, maka akan lenyap atas semua yang mereka amalkan. Dikatakan berhusnul khuluq, berakhlak mulia, berakhlak yang baik, harus muslim. Kemudian menjalankan rukun yang kedua. Ya, rukun Islam yang kedua, yakni sholat. Dia muslim KTP-nya, tapi tidak pernah sholat. Maka orang yang tidak pernah sholat tidak akan terbimbing akhlak-akhlak yang lain kesehariannya, ucapannya, ya, akan terlahir darinya ucapan-ucapan yang tercela. Ya, tindak tanduknya, sikapnya, tidak pernah sholat. Kenapa? Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang kalau tidak pernah sholat, barakallahu fikum, walaupun mungkin dia adalah orang yang dermawan, suka memberi, suka membantu, ya, barakallahu fikum, hatinya itu setelah mati. Kalau hati telah mati, maka tidaklah dia itu berucap kecuali ucapan yang mengandung kemurkaan dari Allah. Jelek ucapannya, niatan-niatannya sudah jelek, membantu tapi ada makar, ya, dan lain-lain. Kemudian juga setelah sholat, ya, zakat, baik itu mal atau zakat fitri, kemudian puasa di bulan Ramadan atau puasa-puasa wajib yang lain, ya, seperti kafaroh, nazar misalkan, kemudian haji bagi yang mampu, menjalankan rukun Islam dan juga menjalankan rukun iman. Orang tidak bisa dianggap berakhlak mulia kalau dia tidak mengerti apa itu rukun iman. Dia memiliki keyakinan Allah ada di mana-mana. Padahal di antara rukun iman yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah, itu adalah al-iman biwujudillah. Beriman terhadap wujud Allah itu ada, dan Allah ada di atas arsy. Kalau ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana, berarti dia telah kufur. Ya, memiliki keyakinan manunggaling Gusti kawula. Allah itu bersatu dengan makhluknya. Entah dia mengatakan di hati atau di mana-mana, maka dia telah kafir. Dia telah kufur dalam hal rububiyah atau dalam hal wujud dan tempat Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum, orang kalau tidak beriman terhadap atau keimanan terhadap Allah itu rusak. Ya, tidak beriman terhadap uluhiyah. Dia memang sholat tetapi masih menyembah beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Maka akhlak yang mulia yang mungkin dia bangun, baik terhadap tetangga, berbakti pada orang tua, yang suka membantu orang, itu ambrol semuanya. Karena apa? Karena asas fondasi akhlak yang mulia barakallahu fikum adalah keimanan, rukun iman yang ada itu. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada Allah mencakup empat perkara, iman kepada para malaikat empat perkara dan seterusnya, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Barakallahu. Kemudian akhlak yang mulia asasnya adalah al-ihsan. Al-ihsan ini ada dua. ihsan kepada Allah, al-ihsan ma'al khaliq kepada pencipta, wal ihsan ma'al makhluk, ihsan kepada makhluk. Makhluk di sini mencakup manusia, hewan, ya, dan lingkungan. Barakallahu fikum. Al-ihsan ma'allah, ihsan kepada Allah, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat. Berarti ada semangat akan mencari pahala. Akan tetapi kalau engkau tidak bisa melihat Allah, dan memang tidak bisa melihat Allah, fa'innahu yaraka, maka Allah melihatmu. Berarti kita selalu diawasi. Berarti kita selalu mengoreksi. Ikhlas sebelum beramal, ikhlas ketika sedang beramal, ikhlas setelah beramal. Sebelum beramal harus tahu, ya, perkara apa saja yang bisa merusak amal sebelum kita, merusak niat sebelum beramal. Ya, tujuan-tujuannya adalah untuk dunia. Ya, barakallahu fikum. Sebelum beramal dia menginginkan dunia. Barakallahu fikum. Ketika sedang beramal ada sum'ah, ada riya, dia biarkan, tidak dia hilangkan. Ketika setelah beramal, di antara yang merusak adalah sum'ah, ya, memperdengarkan amalannya kepada orang lain, tapi tujuannya adalah untuk mencari selain ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ihsan kepada Allah adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik. Ihsan kepada makhluk, kepada hamba, kepada sesama adalah badlun nada, mengerahkan segala kebaikan yang dia miliki. Yang memiliki kebaikan harta karena dia kaya, tidak punya ilmu agama alias minim, tidak punya tenaga yang kuat, barakallahu fikum, tidak punya kedudukan atau jabatan, dia punya harta, ya sudah, bangun dengan dia membantu ta'awun dengan hartanya, ya, bantu pondok, yayasan, masjid, ya, kemudian ta'awun membantu saudara-saudaranya, memberi makan fakir miskin dan lain-lain. Dia tidak punya harta, tetapi dia punya ilmu agama, ya, dia dakwahkan, ya, dia bantu merifat, mengajarkan sesuai dengan kemampuan. Tidak punya ilmu agama tapi punya tenaga dan tidak kaya, ya, bantu ta'awun dengan tenaganya, ada kerja bakti, gotong royong, membangun masjid, dia tampil, ada tamu ustaz dari luar, ya, bantu bersih-bersih, ya, bantu cuci piring walaupun bukan tugasnya, menawarkan dirinya, ya, jangan menunggu diminta tapi menawarkan, ini tidak mengapa. Dan atau dia bukan orang yang kaya, ya, mungkin kaya, tidak memiliki agama yang banyak, barakallahu fikum, dia tidak memiliki badan yang kuat, tetapi dia memiliki kedudukan, jabatan di tengah masyarakat, maka dia membela kebenaran, membela kaum muslimin yang benar, membela dakwah dengan kedudukannya itu. Badlun nada, mengerahkan segala bentuk kebaikan yang dia miliki. Inilah barakallahu fikum akhlak yang mulia. Wa kaful adza. Tidak hanya itu, terkadang ada orang yang barakallahu fikum menyempatkan semangat dalam membantu saudaranya tapi kaful adza, sering menyakiti baik dengan lisannya. Yang namanya berakhlak mulia, husnul khuluk terhadap hamba itu harus ada tiga. Kaful badlun nada, kaful adha, wa taliqatul wajah. Yang kedua ini, kalau yang pertama tadi mengerahkan segala bentuk kebaikan yang dia miliki. Yang kedua barakallahu fikum adalah dia menahan gangguan, menahan menyakiti ganggu terhadap saudaranya. Tidak menyakiti, menahan diri untuk tidak menyakiti saudaranya. Sesama muslim, walaupun itu orang kafir, selama orang kafir tersebut bukan kafir harbi, maka tetap berhak mendapatkan ihsan dari kita semua. Barakah. Yang ketiga adalah talikotul wajah, bermuka manis ketika bertemu. Jangan cuma membantu dengan barakah hukum, entah itu kekayaannya, hartanya, ilmunya, tenaganya, atau kedudukannya, ya, tetapi wajahnya ditekuk terus. Ketemu dengan saudaranya, saudaranya layaknya patung. Ketemu papasan, la salam, wala kalam, wala to'am. Tidak salam, tidak diajak bicara, tidak dikasih makan. Yakni tidak ditawari makan ketika dia berlebih. Barakallahu. Maka orang seperti ini tidak baik. Jadi yang namanya akhlak yang mulia, asasnya itu adalah mengamalkan rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Barakallahu. Dan tingkatan dalam Islam itu ada tiga, Islam, iman, dan ihsan. Berarti muslim, mukmin, dan muhsin. Bukan syariat, torekot, atau hakikat baru torekot, atau torekot baru hakikat baru makrifat. Bukan itu. Itu bukan tingkatan dalam Islam. Tingkatan dalam Islam itu ada tiga. Islam, iman, dan ihsan. Islam berarti muslim. Orang yang muslim belum tentu sempurna imannya. Orang yang mukmin berarti sudah sempurna Islamnya. Barakallahu'alaikum. Ada orang muslim ternyata keimanannya masih kurang. Ya. Barakallahu'alaikum. Tapi kalau sudah mukmin, sudah tentu muslim. Ya, keimanan terhadap 6 rukun Islam itu atau akidah-akidah Ahlussunnah dia pertahankan. Dan muhsin, orang yang berbuat ihsan, baik ihsan kepada Allah dan kepada hamba, barakallahu fikum, itu lebih tinggi derajatnya daripada mukmin dan muslim. Barakallahu fikum. Kemudian fa'idha faqihar rajulu maratibad din al-islam ilman wa amalan wa da'watan wa jihadan li nafsihi wa li ghairihi faqad hasuna khuluquhu. Kalau seseorang memahami tingkatan-tingkatan agama Islam, baik setelah dia memahami apa itu Islam, iman, dan ihsan, rukun Islam, rukun iman, dan ihsan, dia mengamalkan, mendakwahkan, dan berjihad terhadap dirinya supaya tunduk menjalankan rukun Islam, iman, dan ihsan, maka barang siapa yang seperti itu, faqad hasuna khuluquhu, maka akhlaknya telah baik. Barakallahu fikum. Jadi kebanyakan orang dianggap akhlak baik itu kalau tidak mengganggu. Suka memberi, ya, murah senyum, tetapi tidak memandang yang lain, sholatnya bagaimana, akidahnya bagaimana, tauhidnya bagaimana, amalannya bagaimana, jauh dari bid'ah atau tidak. Mungkin dia akhlaknya terhadap manusia baik, tidak pernah menyakiti, ya, baik, suka membantu. Tapi terhadap Allah jelek, berbuat syirik, berbuat bid'ah, begin. Maka barakallahu fikum, ya, dia bagus satu sisi, tetapi sangat bahaya. Dari satu sisi yang bagus ini bisa tidak berfaedah kalau akhlak dia kepada Allah jelek. Tidak pernah sholat, walaupun suka membantu. Maka kalau orang, seorang muslim, mukmin yang sudah keimanannya kuat, tidak akan senang terhadap orang yang tidak pernah sholat, walaupun dia suka membantu. Risih. Risih. Ya, duduk. Teman, berteman bareng, curhat, jalan sana kemari berdua, ngobrol berdua dengan orang yang gak sholat akan risih. Ya, barakallahu. Oleh karena itu, pertemanan ya itu menentukan baik tidaknya akhlak seseorang. Fa alaihi ayyunammiya khuluquhu. Maka wajib bagi dia, barakah fikum, meningkatkan akhlaknya. Wadzalika bihusnil muamalah fima yata'allaqu bihuquqillahi azza wa jalla. Wajib baginya memperbagus hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbagus amalan hatinya. Keyakinan-keyakinan yang syirik, mengandung kekufuran, jangan sampai ada. Keikhlasan yang kurang hendaknya dihadirkan lagi, diperkuat. Riya sum'ah dihilangkan, takabur, ya, hasad, iri, dengki, hilangkan semuanya. Alakhtilafi anwa'iha, sesuai dengan macam-macamnya. Min faro'id, dari kewajiban-kewajiban, wawajibat, wa mustahabbat, dengan menjalankan perkara-perkara yang wajib dan yang dicintai. Wattiqa'il muharramat wal makruhat, dan menjauhkan dari perkara yang haram dan makruh yang tidak Allah sukai. Fa innaha huququn 'azimah. Maka bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan akhlak yang mulia, beribadah kepada Allah dengan ikhlas di atas syariat nabinya, merupakan hak terbesar. Wal qiyamu biha fardu ain, dan menegakkan akhlak yang mulia kepada Allah itu fardu ain masing-masing kita, wajib, tidak bisa diwakilkan dengan yang lain. Tapi kalau dengan hamba bisa diwakilkan. Misalkan barakakum ada yang meninggal, maka salat jenazah hukumnya fardu kifayah. Barakakum ada yang membantu saudaranya dalam kesulitan, tidak semua fardu ain. Kalau fardu ain syaktuban wajib, ya, jenguk orang sakit di rumah sakit semua setiap hari pasti barakakum penuh rumah sakit. Tapi ya barakakum sesuai dengan kemampuan. Ada fardu kifayah, ada yang sunnah saja. Akan tapi hak Allah itu wajib untuk dipenuhi oleh masing-masing hamba. Fardu ain, hak terbesar adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hak terbesar ini tidak dipenuhi, maka hak yang lain, ya barakah fikum, tidak berfaedah. Akhlak-akhlak yang lain tidak bermakna. Oleh karena itu, di zaman Nabi dulu, barakakum, orang-orang bangsa Arab itu di antara akhlak yang baik pada mereka adalah ikramud duyuf, memuliakan tamu. Jangan tanya. Ketika Islam datang, ternyata dianggap baik dan dipertahankan. Memuliakan tamu merupakan adat orang Arab zaman dulu, dan ternyata menjadi akhlak yang baik, dipertahankan. Akan tetapi barakah fikum, tetap Nabi mendakwahkan kepada tauhid. Ini yang paling inti, supaya mereka masuk Islam, meninggalkan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala dan menuju hanya kepada Allah saja. Itu yang terpenting. Tauhid, tauhid, tauhid. Akidah, tauhid, akidah, tauhid. Kalau akidah itu berkaitan dengan keyakinan-keyakinan. Ya, rukun iman. Kalau tauhid itu berkaitan dengan perbuatan ibadah jangan sampai ada kesyirikan. Jangan sampai mengandung kesyirikan. Barakallahu. Kama yatajalla husnul khuluq fi husnil muamalah ma'al khalqi ala ikhtilafi tabaqatihim ma'a ikhwanihil mu'minin alladzina yattafiquna ma'ahu fil aqidah wal manhaj. Sebagaimana pula akhlak yang baik akan memperbagus hubungan muamalah seseorang dengan hamba-hamba yang lain, dengan saudara-saudaranya, dengan manusia, sesuai dengan tabiat-tabiat mereka. Ketika barakallahu fikum orang atau ada manusia yang keras, kaku, maka barakallahu fikum dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa Allah Subhanahu wa taala ubah melalui orang tersebut barakallahu fikum sehingga lembut hatinya. Nah, sebagaimana yang kemarin disampaikan oleh Ustazuna Abu Ilyas, ya Ustaz Agus Suaidi, hafizahullah, bahwasanya yang terpenting ya dalam merubah akhlak atau ya merubah keadaan seorang itu husnul khuluq, bukan harta. Barakallahu. Terlebih lagi akan mudah ya bergaul dengan seseorang atau masyarakat dengan akhlak yang mulia apabila ada kesamaan dari sisi akidah dan manhaj. Bergaul dengan sesama salafi, semanhaj, seakidah ini lebih mudah, lebih nyambung daripada yang selainnya. Namun perlu diingat kemarin yang telah disampaikan oleh Ustazuna Fidhullah Tat Agus Suaidi barakallahu, bahwasanya orang yang yukhalid, dia bergaul dengan masyarakatnya yang rusak tapi dia sabar. Ya, sabar barakallahu atas gangguan mereka dalam keadaan dia juga barakallahu tidak mengkhawatirkan dirinya, tidak mengkhawatirkan agamanya, maka ini lebih baik daripada yang tidak sabar. Dan rinciannya kemarin sudah sebutkan ada 5 atau 6 itu ya. Silahkan di murojaah barakallahu. Kemudian barakallahu fikum fa sahibul khuluqil hasan yudriku ajral qaim fil lain la yaftur. Maka orang yang berakhlak yang mulia, dia bisa mencapai pahala, bisa mendapatkan pahala orang yang sholat malam terus menerus tanpa lelah. Ya, barakallahu fikum. Maka ini adalah diantara keutamaan akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, ada lafaz yang lain barakallahu fikum, innar rajula la yudriku bi husnil khuluqihi darajatas sha'im alqa'im. Sesungguhnya seseorang benar-benar bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan orang yang menegakkan malamnya dengan dia memperbagus akhlaknya. Jadi orang yang berakhlak mulia juga selain bisa mendapatkan pahala seperti orang yang sholat malam sepanjang malam, semalam suntuk, dan juga dia bisa mendapatkan pahala seperti orang yang selalu berpuasa. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena berakhlak mulia itu membutuhkan jihad. Awalnya dia mudah tersinggung, mudah marah. Cara untuk berakhlak mulia kan berarti melawan. Bagaimana supaya sabar, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Berarti caranya dia harus mengimani rukun iman, diantaranya al-iman bil qadar khairi wa syarri, beriman terhadap takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Berarti perkara yang membuat dia marah dengan dia beriman terhadap takdir Allah, oh itu berarti sudah takdir, ya sudah dia imani. Ya, marah atau tidak ya memang barakallahu sudah takdirnya begitu. Maka barakallahu fikum dia harus mengimani. Dengan itu reda. Kemudian dia menahan diri supaya tidak tadajjur. Ya, tidak berkeluh kesah, mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, dia istirja. Barakallahu fikum. Demikian pula dia harus mengetahui dan mengingat pahala bagi orang yang sabar. Ini barakallahu fikum perlu latihan dan perlu keistiqomahan untuk terus melawan dirinya yang dia suka atau mudah sekali marah. Ini baru pada barakallahu fikum bab marah. Belum lagi kalau dia ya mudah hasad, mudah dengki. Belum lagi barakallahu fikum kalau dia mudah berbohong dan lain-lain. Ya, barakallahu, maka ini membutuhkan yang namanya jihad. Menundukkan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya menjadi mudah dengan belajar tauhid, belajar akidah. Dakwah Nabi pertama kali kepada kaum musyrikin Quraisy. Penyembah berhala, peminum khamr, ada yang pezina, pembunuh, yang main dukun, ini itu. Bukan langsung kepada jangan berzina, zina haram. Jangan minum khamr, khamr haram. Itu nanti. Yang paling inti adalah tauhid dan akidah. Ini. Ketika tauhid dan akidah tertanam, otomatis yang lain akan ngikut. Ya, akan ngikut. Dia tidak akan lagi untuk minum khamr. Karena tahu, ya Allah itu adalah zat yang diagungkan, ditaati. Mana mungkin dia mau melawan perintah Allah, tidak minum khamr lagi. Begitu. Maka dakwah yang terpenting adalah akidah tauhid. Ya, barakallahu. Karena seperti ini. Demikian pula ingin merubah suatu bangsa. Bagaimana bangsa ini supaya mendapatkan barokah dari Allah, dari langit dan dari bumi. Ya tauhid. Dakwah di awal, bukan dengan pemilu, bukan dengan demo, bukan dengan partai, bukan, tapi tauhid. Dan undang-undang pertama negara adalah tauhid. Baik, mungkin cukup sampai sini. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa barakatuh.